karena mengajarkan kepada umat agama, agama Islam, mengajarkan kepada umat Alkitab wa Sunnah. Maka hendaknya bagi orang-orang yang berkecimpung di dalam dakwah ilallah azza wa jal, bahkan juga kepada orang-orang yang memiliki tanggung jawab untuk mendidik, seperti seorang ayah memiliki kewajiban untuk mendidik, mendidik putra-putrinya, keluarganya, istrinya, maka dia juga punya andil di dalam inayah bitadrisil aqidah sahihah, perhatian di dalam mengajarkan aqidah sahihah, tentunya masing-masing dengan kadar kemampuannya, melihat perkembangan anak-anaknya, bagaimana agamanya, bagaimana akhlaknya, bagaimana pelajaran-pelajaran yang sudah diajarkan di dalam ma'ahid ketika dia masuk, apakah sudah dipahami, apakah betul-betul sudah diresapi, betul-betul menjadi sesuatu yang mendarah daging di dalam dirinya. Apabila belum, dia bantu. Apabila belum, dia ikut menyemangati dan yang semisalnya. Terutama dan terkhusus di dalam masalah akidah. Nah, ini khulasa atau ringkasan yang alhamdulillah telah kita baca pada kajian sebelumnya. Kemudian kita lanjutkan. Kata al-musannif rahimahullah ta'ala, di antara sebab untuk menjaga seseorang dari penyimpangan di dalam akidah, yang ketiga kata al-musannif hafizhahullah ta'ala, al-thalith, an tuqarrara dirasatul kutub as-salafiyyah as-safiyyah wa yubta'ada an kutub al-firaq al-munharifah kas-sufiyyah wal-mubtadi'ah wal-jahmiyyah wal-mu'tazilah wal-asha'irah wal-maturidiyah wa ghairihim illa min babi ma'rifatiha lirad ma fiha min al-batil wa tahdhir minha. Yang ketiga adalah hendaknya dicanangkan atau dijadikan kurikulum pembelajaran kitab-kitab salaf yang murni dan dijauhkan dari kitab-kitab kelompok-kelompok menyimpang, baik itu dari kalangan sufiyah ataupun mubtadi'ah ahli bid'ah secara umum, atau dari kalangan jahmiyah, mu'tazilah, asy'ariyah, maturidiyah, ataupun selainnya dari kelompok-kelompok yang menyimpang, kecuali dalam rangka mengetahui akidah mereka untuk dibantah, untuk dibantah kebatilannya, begitu pula diperingatkan umat-umat darinya. Maka ini juga diantara upaya untuk menjaga umat dari penyimpangan akidah. Yani hendaknya di dalam setiap jenjang pendidikan atau setiap majalisul ilmu dijadikan pembelajaran, dijadikan kitab-kitab yang digunakan adalah kitab-kitab salaf yang sofiah, yang murni, yang memang pada dasarnya mengajarkan akidatus salaf. Terlebih dan secara khusus para a'imah yang terdahulu di dalam majelis-majelis mereka mengajarkan akidah al-imamu Ahmad, akidah para salafus saleh, akidahnya ahli sunnah wal jamaah. Maka hendaknya ketika ini menjaga umat dari penyimpangan akidah yang diajarkan kepada mereka pun kitab-kitab salaf. Selain itu, mengenalkan kepada mereka akidatus salaf, juga mengenalkan kepada mereka salaf mereka. Mereka tahu bahasanya akidah yang mereka pelajari itu bersumber dari salafun shalih, yang di mana Rasulullah SAW memberi tazkiyah kepada mereka, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum, sehingga mereka betul-betul di atas yakin, betul-betul di atas kemantapan ketika mempelajari kitab tersebut. ketika meyakini apa yang diajarkan dan dikandung di dalam kitab tersebut. Nah, dan juga selain semangat di dalam mengajarkan kitab-kitab salaf, terutama dan terkhusus di dalam babul akidah, hendaknya menjauhkan sekolah-sekolah, menjauhkan majelis-majelis ta'lim dari mempelajari kitab-kitab kelompok sesat. Kitab-kitab kelompok sesat. Maka selain seorang itu menjaga diri dari kelompok-kelompok menyimpang, juga menjauhkan diri dari mempelajari kitab-kitab kelompok menyimpang. Bukannya justru malah diajarkan di dalam sekolah-sekolah mereka. Malah justru anak-anak yang masih kecil, anak-anak yang notabene umur mereka masih SD, masih SMP, diajarkan kepada mereka akidah-akidah yang menyimpang, akidah-akidahnya orang-orang kulul, akidahnya orang-orang Syiah, akidahnya orang Sufi yang mengajari bagaimana tarekat fulan dan alan itu beribadah, jenis-jenis tarekat. Malah diajarkan kepada anak-anak. Mana sikap-sikap yang seperti ini atau kebijakan-kebijakan seperti ini bukannya menjadikan umat itu di atas akidah sahihah, malah justru akan menjadikan mereka di atas akidah yang menyimpang, menjajakan kepada mereka akidah-akidah yang sesat. Apalagi hal itu diajarkan sejak kecil. Maka nasyak lembaga-lembaga pendidikan yang tidak memperhatikan hal-hal yang seperti ini, la barokah di, tidak ada berkahnya sama sekali. Kecuali kata al-musannif hafizallahu ta'ala, mempelajari kitab-kitab yang menyimpang itu terkadang dipelajari namun dengan tujuan tertentu. Yang pertama kata al-musannif lirad ma fiha, untuk membantah kesesatan-kesesatan yang terkandung di dalamnya dan memperingatkan umat darinya. Dan ini juga dijelaskan oleh para ulama, tidak setiap orang itu mempelajari kitab-kitab yang menyimpang. Yani tidak setiap orang itu boleh untuk mempelajari kitab-kitab yang menyimpang. Asalnya tidak boleh. Asalnya tidak boleh untuk menjaga seorang dari doktrin-doktrin sesat yang terkandung di dalam kitab-kitab penyimpang itu tadi. Namun dalam sebagian keadaan diperbolehkan dengan minimalnya dua syarat. Yang pertama, tujuan dari membaca kitab tersebut adalah lirad, untuk membantah. Apalagi ketika kitab tersebut menyebar, kitab tersebut diajarkan di banyak tempat, umat banyak yang tertipu dengan isi di dalam kitab tersebut, pikirannya bagus, pikirannya bahasanya puitis, pikirannya bahasanya itu betul-betul haji. Namun ternyata kandungan-kandungan yang di dalamnya adalah kebatilan, bahkan kufur. Maka seseorang mempelajari kitab tersebut atau membaca kitab tersebut dalam rangka untuk mengetahui apa yang terkandung di dalamnya dan diperingatkan umat darinya, dijelaskan ini adalah kitab sesat. Dari mana kitab sesat dia tahu bahwasanya penyimpangan, di antara penyimpangan yang disebutkan oleh fulan di dalam kitabnya ini dan ini. Ini tujuannya. Ini syarat yang pertama, dalam rangka untuk membantah. Bukan dalam rangka untuk istifadah. Bukan dalam rangka untuk istifadah. Bukan untuk seorang itu cari faedah. Tidak sebagaimana prinsip kebanyakan orang, bahwasanya kita mengambil yang murni-murni atau yang baik-baiknya saja. Adapun yang jelek-jelek ya kita hindari. Maka ini adalah ucapan yang batil. Karena kondisinya orang yang mempelajari kitab tersebut dalam keadaan dia itu niatnya istifadah atau niatnya itu mengambil faedah darinya, itu adalah orang yang tidak punya dasar. Bukan seorang yang alim, yang mumpuni, yang bisa membedakan antara al-haq dan batil. Dia adalah orang biasa. Bisa saja menurut dia anggapannya baik karena bahasanya diputer, bahasanya dipoles. Kebatilan tersebut bahasanya diputar dan dipoles sehingga seakan-akan menurut gambar dirinya bukan muslim. Uzaini, faedah yang luar biasa kemudian terpatri di dalam dirinya. Maka bukan prinsip di dalam agama itu seperti itu. Tidak boleh sembarangan untuk membaca ataupun mengambil faedah dari seseorang. Kata para salaf, inna hadzal din au inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'buduna dinahu. Sesungguhnya ilmu yang diambil itu adalah agama. Artinya seseorang itu mengambil ilmunya dari mana, maka itu akan menjadi dan terbentuk keagamaannya, prinsipnya, dirinya, keyakinannya akan terbentuk seperti itu. Maka kata para ulama, fanzuru amman ta'buduna dinahu, maka perhatikanlah dari mana kalian mengambil agama. Harus hati-hati. Kalau mau agama kalian bagus, murni, sahihah, ya mengambil dari sumber-sumber yang murni. Dari kitab-kitabnya para salaf, dari ahlul ilm yang mengajarkan aqidatus salaf. Nah, ini maksudnya. Ini syarat yang pertama, yaitu niatnya dalam rangka membantah. Yang kedua, hanya untuk orang-orang yang mumpuni. Yang kedua hanya untuk orang-orang yang mumpuni, dalam arti dia memiliki kemampuan selain mengetahui mana yang hak, mana yang batil. Seorang alim, seorang yang betul-betul mutqin di dalam aqidatus salaf dan mengetahui lawan dari aqidah-aqidah salaf tersebut, dari aqidah-aqidah yang menyimpang, maka dia membacanya. Karena kitab tersebut, karena buku tersebut tersebar di kalangan kaum muslimin, banyak kaum muslimin yang tertipu, maka seorang alim terkadang membaca kitab tersebut dalam rangka untuk dibantah. Dia sudah paham pada dasarnya, pada prinsipnya akidah salaf secara global seperti apa, atau bahkan secara rinci seperti apa. Maka dia cari mana kesalahan-kesalahan yang terdapat di dalam kitab-kitab tersebut, kemudian dijelaskan kepada umat. Sehingga ketika mentahdir, ketika membantah kitab yang menyimpang itu tadi, atau seorang yang menyimpang itu tadi, dia ala bayyinah, dia punya bukti, dia punya barakallahu fikum hujjah. Selain dia mendatangkan ucapan yang tertera di dalam kitab itu tadi, dia juga menjelaskan yang hak seperti apa. Nah, yang hak seperti apa. Sehingga ini syarat yang kedua. Harus dari seorang yang alim, yang mumpuni, yang mengetahui aqidatus salaf alal itqan. Begitu juga dia tahu manhajiyatur rad, bagaimana metode di dalam membantah. Metode di dalam membantah. Tidak semata-mata orang yang boleh di dalam membaca kitab-kitab menyimpang itu niatnya baik, niatnya untuk ini membongkar kesesatan, membongkar kebatilan. Tapi dia bukan seorang yang berilmu, bukan seorang yang mumpuni, bukan seorang ahlul ilm, bahkan bisa dikatakan dia bukan seorang yang ma'ruf sebagai seorang talib ilm, bukan orang yang memang pada dasarnya dia belajar ilmu agama dari prinsip-prinsipnya, dari usul-usulnya. Bukan orang yang punya kekokohan di dalam ilmu. Dia hanya sebatas mempelajari agama, atau mungkin mengikuti, mohon maaf, kajian rutin. Itu pun kalau dia longgar ketika dia ada kesempatan. Bukan orang yang mutamakin, bukan orang yang mutamakin bil ilmu. Tapi dia hanya sebatas mengerti gambaran agama secara global. Bisa mengambil faedah-faedah dari kajian-kajian yang ada, sebatas. Maka orang-orang yang seperti ini tidak disarankan untuk membaca kitab-kitab menyimpang atau mengambil berita-berita yang menyebar. Kemudian dengan alasan saya ingin membongkar kesesatan dan penyimpangan yang terdapat pada audio si fulan, atau masalah kitabnya si Alan. Ya, seperti itu. Tidak setiap orang yang niatnya baik itu diperbolehkan. Tapi dengan dua syarat minimalnya yang kita sebutkan itu tadi. Niatnya memang untuk membantah, membongkar kesesatannya, dijelaskan kepada umat, agar umat tidak tertipu. Yang kedua, harus dari seorang yang alim mutamakkin, seorang yang berilmu. Tidak setiap orang itu para pengembigo boleh untuk membaca kitab-kitab yang menyimpang. Oleh karena itu, ketika masanya Syekh Muhammad bin Ibrahim, mufti sebelum Syekh Abdul Aziz bin Baz, begitu pula gurunya Syekh bin Baz, ketika ada sekolah yang ingin memasukkan pelajaran ilmu filsafat di dalamnya, dihindari oleh Muhammad bin Ibrahim, Syekh Muhammad bin Ibrahim. Walaupun alasannya, walaupun niatnya adalah untuk mengetahui secara global akidahnya orang-orang filsafat, biar kita tahu penyimpangannya dari mana, enggak, dihindari, itu masih kecil. Mereka itu masih kecil. Nah, oleh karena itu, kalau kita melihat di dalam kajian-kajian yang sifatnya umum ataupun barakallahu fikum, kurikulum-kurikulum pembelajaran yang tingkatannya masih dasar itu tidak di barakallahu fikum dipelajari secara khusus akidah kelompok-kelompok menyimpang, kecuali hanya mimbabil misal faqat. Wa ila pada dasarnya diajarkan akidah salaf, kitabnya para salaf. Kemudian ketika pada satu poin tertentu mereka menyebutkan dan yang menyelisihi akidah salafus saleh di dalam bab ini adalah kelompok ini dan ini. Tidak langsung diajar kitabnya kelompok menyimpang itu tadi, diajarkan, dibuka dengan alasan biar kita tahu akidah mereka itu seperti apa, agar kita bisa membantah dalam keadaan orang-orang yang belajar itu tadi terkait masalah akidah itu masih gerambiam. Tahu pun masih global, tidak mengetahui secara detail. Nah, sehingga orang-orang yang beralasan ketika memasukkan di dalam kurikulum pendidikannya buku-buku atau pelajaran-pelajaran kelompok-kelompok menyimpang dengan alasan ini agar kita tahu mengajarkan kepada mereka kesesatan kelompok-kelompok menyimpang sejak dini, maka itu sebatas talbis dan itu pun tidak selaras dengan madzhab salaf di dalam mengajarkan akidah. Nah, para ulama, para salafus saleh, sebagian dari mereka mempelajari, membaca kitab-kitab menyimpang untuk membantah. Tapi lihat, seperti madzhab Syekhul Islam ketika membantah satu kelompok yang menyimpang, seakan-akan Syekhul Islam itu adalah orang yang memang bertahun-tahun belajar di situ. Seakan-akan beliau itu mumpuni, memang seorang yang ahli di dalam akidah kelompok menyimpang itu tadi. Tapi Syekhul Islam sebelum masuk di dalam mempelajari kitab-kitab itu tadi, beliau adalah seorang Syekhul Islam, seorang yang ahli mumpuni. Nah, makanya kalau seorang itu ingin dengan alasan mereka mempelajari kitab-kitab yang menyimpang atau dimasukkan pada pendidikan mereka kurikulum-kurikulum menyimpang, kurikulum-kurikulum yang dimasukkan padanya kitab-kitab ahlul bid'ah dari kalangan sufiyah ataupun yang selainnya dengan alasan untuk mengetahui kebatilan, maka ya dididik dulu anaknya menjadi Syekhul Islam. Dididik dulu jadi seperti Syekhul Islam, baru setelah itu ketika mereka sudah punya kemampuan, ketika mereka itu sudah mengetahui prinsip agama bahkan secara mungkin dan mereka dibutuhkan umat, maka silakan bagi mereka yang punya kemampuan untuk membantah, membaca, kemudian mencari kesalahan-kesalahan yang terdapat di dalam kitab itu tadi dan dijelaskan kepada umat, dijelaskan kebatilannya di kalangan umat. Nah, sehingga jangan sampai semata-mata ingin mendapatkan akreditasi ataupun ingin mendapatkan fasilitas kemudian menjual madzhab salaf. Nah, malah justru barakallahu fikum, sikap-sikap seperti itu menyelisihi apa yang diarahkan oleh Syekh Shalih Fauzan di dalam kitab ini. Sikap-sikap seperti itu justru akan melahirkan penyimpangan di dalam akidah. Padahal Syekh Shalih Al-Fauzan rahimahullahu taala di dalam poin ini menjelaskan di antara solusi untuk menjaga umat dari penyimpangan akidah adalah diajarkan kitab-kitab salaf di dalam jenjang pendidikan dalam berbagai macam tingkatannya ataupun di dalam majelis-majelis ta'lim secara khusus yang diajarkan kitab salaf. Nah, dan dijauhkan dari kitab-kitab yang menyimpang, justru jangan diajari kecuali kalau itu niatnya untuk membantah, dan itu pun tidak setiap anak, tidak diajarkan secara global, tapi hanya orang-orang tertentu yang memang sudah alim, hanya orang-orang tertentu yang sudah alim. Bahkan para thullabul ilm yang sudah kokoh sekalipun, para masyayikh kita ketika mempelajari kitab-kitab menyimpang tidak diajarkan buka majelis, kemudian buka akidah atau kitab yang menyimpang itu kemudian dijelaskan kepada orang-orang itu tadi, tidak, bacanya masing-masing. Nah, kemudian yang berikutnya, poin yang keempat, kata beliau untuk menjaga dari fenomena penyimpangan akidah Ar-Rabi'. Yang keempat adalah qiyam du'ati muslimin yujadiduna linnasi aqidata salaf wa yarudduna dhalalatil munharifin 'anha. Yang keempat adalah munculnya atau semangatnya para da'i-da'i yang memperbaiki, memperbarui bagi umat, bagi manusia aqidatus salaf serta membantah kesesatan kelompok-kelompok menyimpang yang menyelisih dari akidah salafus saleh. Maka ini juga pada hakikatnya termasuk dari solusi untuk seorang itu selamat dari penyimpangan akidah, menjaga umat dari penyimpangan akidah. Hendaknya para dai mereka semangat di dalam mengajarkan akidah salafus saleh. Nah, adapun ketika dai-nya mereka merasa tidak berani untuk mengajarkan akidatus salaf dengan alasan nanti tidak ada yang mau datang ke majelisnya, dikit-dikit syirik, dikit-dikit bid'ah, dan bahasnya panas-panas dulu, bahasnya itu sebaiknya yang dingin-dingin, yang diterima oleh setiap orang, yang diterima oleh setiap orang. Mereka mau datang, mereka mau mendengarkan kajian kita, itu dulu. Jangan istilah kasarnya ujuk-ujuk dijelaskan prinsip madzhab salaf di dalam masalah. Ketika ada sebuah fenomena, dia diam. Dalam keadaan dia adalah seorang dai di situ, ada fenomena penyimpangan, dia diam di situ, tidak menjelaskannya. Yang wajib adalah menjelaskannya, tentunya dengan al-hujjah wal-barahin. Nah, karena bagi seorang dai yang dituntut itu bukan semata-mata memperbanyak mad'u. Yang dituntut adalah menjelaskan al-haq dengan hikmah, dengan barahi, dengan hujjah, dengan ilmiah. Adapun seorang atau umat itu menerima dakwahnya atau tidak, itu biadilah subhanahu wa ta'ala. Yang menjadi kewajibannya adalah semata-mata menjelaskan al-haq. Kata Allah subhanahu wa ta'ala kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, in 'alaika illa al-balagh, tidak ada kewajiban kepadamu kecuali hanya sebatas menyampaikan. Nah, maka inilah yang menjadi kewajiban, dan bukan menjadi patokan dakwah itu gagal, dakwah itu tidak berkembang semata-mata karena tidak banyak pengikutnya, tidak banyak yang mendengarkan kajiannya. Adapun yang banyak mendengarkan kajiannya ramai, itu baru dikatakan dakwahnya berhasil. Tidak. Kita melihat kelompok-kelompok menyimpang dai-dai sesat itu orang-orang yang notabene mengatasnamakan mereka ahli sunnah salafi tapi menyimpang. Yang mendengarkan, yang ikut kajian mereka lebih banyak dibanding orang-orang yang betul-betul mutamassik di atas akidatus salaf, betul-betul yang di atas manhaj salaf. Tapi apakah kita katakan yang mereka ini tadi, oh ini dakwahnya berhasil, ataupun ahlu sunnah yang cuma jenisnya hanya 10-20, ini dakwahnya gagal? Tidak. Karena kewajiban hanya sebatas menyampaikan dengan hujjah, dengan barahin, dan mengikuti thariqatus salaf di dalam ad-da'wah ila Allah azza wa jalla. Nah. Oleh karena itu, suatu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu kisah Al-Isra wal Mi'raj, beliau diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala para nabi dan umat-umatnya. Maka kata beliau alaihi salatu wasallam, "Fara'aitu an-nabiyya wa ma'ahu rahat, wan nabiyya wa ma'ahu ar-rajul wa rajulan, wan nabiyya wa laysa ma'ahu ahad." Saya melihat ada seorang nabi yang pengikutnya hanya ar-rahat, yakni enggak sampai 10 orang. Yang beriman kepadanya enggak sampai 10 orang. Padahal nabi-nabi terdahulu itu umurnya panjang, ribuan tahun. Wa nabiyya ma'a rajul wa rajulan. Ada juga nabi yang pengikutnya cuma 1-2 orang. Enggak sampai 3, cuma 2 orang mentok maksimal. Wa nabiyya wa laysa ma'ahu ahad. Dan ada nabi yang tidak punya pengikut sama sekali. Ya, ini ketika berdakwah enggak ada yang mau menerimanya. Apakah kita katakan nabi ini tadi gagal? Apakah kita katakan dakwahnya tidak berhasil? Tidak. Beliau menjalankan sesuai amanahnya. Beliau menjalankan kewajibannya. Beliau sudah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam berdakwah ila Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang barakallahu fikum diluputkan sedikit pun dari perintah Allah Subhanahu wa taala terus dalam dakwah. Sehingga yang menjadi ibrah di sini al-ibrah laisat bil kasrah. Yang menjadi patokan di dalam dakwah itu bukan banyak-banyakan, tidak. Namun yang dijadikan patokan adalah ketika dakwah tersebut adalah dakwah yang berjalan di atas manhajus salaf. Nah, adapun seorang itu menerima dakwah atau tidak itu murni biadillah subhanahu wa taala, bukan semata-mata karena bagusnya seorang di dalam menyampaikan atau bahasa-bahasa yang dipilih, tidak, itu murni biadillah subhanahu wa taala. Naam. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah, yakni tidak bisa menjadikan seorang itu menerima Islam, menerima Al-Haq atau tidak. Rasul sallallahu alaihi wasallam pun kata Allah Subhanahu wa taala, bukanlah orang yang bisa merubah seorang itu menerima Al-Haq atau tidak. Yang jadinya dulunya kafir, dulunya tidak beriman, menjadi beriman mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan keluarganya sendiri tidak bisa didakwahi. Artinya tidak bisa menerima ajakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Paman beliau Abu Thalib, ketika paman beliau meninggal di atas kekufuran dan beliau sedih, dan itu wajar, sifat yang tabii ketika keluarganya tidak menerima ajakan, tidak menerima dakwahnya, padahal dakwahnya hak. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya yang seperti itu biadillah Subhanahu wa taala. Yang namanya seorang itu menerima dakwah atau tidak itu murni Allah Subhanahu wa taala yang ngatur. Innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah bagi siapa yang engkau cintai, terutama dari kalangan keluarga. Lasyak bahasanya orang yang paling dicinta adalah kalangan keluarga kita. Tapi dalam masalah hidayah bukan berarti menjadi keluarga kita, artinya mereka bisa kita setel, kita bisa mengatur sesuka kita, bisa menjadikan mereka semua di atas madrasah salam. Tidak. Itu semua biadillah subhanahu wa ta'ala. Kita hanya berusaha, kita hanya menyampaikan. Oleh karena itu setelahnya kata Allah, walakinallaha yahdi may yasha. Namun Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan hidayah kepada yang diinginkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah subhanahu wa ta'ala ketika menginginkan seorang itu tidak menerima dakwah atau meninggal di atas kekufuran, itu dengan hikmat. Karena Allah Subhanahu wa taala alim, Maha tahu orang ini tidak pantas untuk mendapatkan iman. Orang ini tidak pantas untuk menjadi seorang ahlu sunnah salafiyah. Ketika Allah Subhanahu wa taala tidak inginkan orang tersebut di atas ahlu sunnah, di atas akidah tersalaf, dan meninggal di atas akidah yang menyimpang, maka kita ketahui bahasanya orang ini memang tidak pantas. Allah Subhanahu wa taala melihatnya tidak pantas untuk menerima al-haq. Nah, walaupun mungkin itu adalah orang yang terdekat, orang yang kita cintai. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah bagi siapa yang diinginkan. Walakin Allah yahdi may yasha. Nah, kemudian kata al-musannif hafizahullah ta'ala, wa yarudduna dhalalatil munharifin 'anha. Selain menjelaskan akidah tersalat, mereka juga kata Syekh Shalal Fauzan membantah kesesatan kelompok-kelompok menyimpang, kelompok-kelompok yang menyelisihi akidah tersalat tersebut. Sehingga tidak semata-mata mengajarkan kitab salat, tidak semata-mata mengajarkan akidah ahli sunnah seperti ini, tapi juga membantah kelompok-kelompok yang menyelisihi dan menyimpang dari akidah tersalat tersebut. Tidak diam dari fenomena-fenomena penyimpangan yang terjadi. Kita muncul satu fenomena di tengah-tengah masyarakat, banyak masyarakat yang tergiring, terbawa arus. Maka yang wajib bagi seorang dai menjelaskan sikap yang tepat. Masalah contohnya ketika banyak masyarakat atau banyak jamaah misalnya, ketika dia mengajarkan atau menjadi seorang alim ustadz di sebuah majelis, terutama majelis yang dihadiri oleh orang-orang awam yang mungkin semangat memiliki harus di dalam mempelajari Islam, dan walhamdulillah dai tersebut dai ahli sunnah. Maka ketika muncul fenomena, muncul suatu kejadian yang menggiring masyarakat untuk berdemo, keluar di jalan dengan alasan ini aksi bela Islam dan yang semisalnya, maka yang wajib bagi seorang pembimbing dai di situ adalah menjelaskan bahwasanya ini bukan bimbingan Islam, bahwasanya ini bukan bimbingan Islam, ini bukan solusi, ini bukan gerakan Islam, bukan seperti ini cara Islam membela kaum muslimin. Yang tepat adalah begini, begini dan begini, dijelaskan dengan hikmah. Nah, atau masalah ketika sebagiannya masih terjatuh di dalam praktek-praktek kisikan, adat-adat yang pada hakikatnya itu adalah asyik bilangnya azza wajal, masih nyebar, mohon maaf, bunga-bunga di jalan dalam maksud, dalam rangka agar tidak terjadi kesialan padanya. Ya karena mengikuti adat, atau adat-adat yang semisalnya yang menyelisihi akidah salafus saleh, menyelisih al-haq. Maka ketika dia melihat mad'unya masih banyak yang terjatuh di dalam hal tersebut, maka itu yang didahulukan, maka itu yang dijelaskan. Nah, itu yang ditanbih terlebih dahulu kepada masyarakatnya, apalagi ketika dia tahu bahwasanya orang ini masih punya praktek atau senang praktek hal-hal yang seperti itu. Dia cari dulu, ditanbih dulu, dijelaskan dengan ilmiah. Nah, makanya yang dijelaskan oleh Syekh Shalal Fauzan tidak semata-mata mengajarkan akidah salaf, bahkan membantah wa yurduna dhalalatil munharifin 'anha, membantah kesesatan-kesesatan orang-orang menyimpang dari akidah salafus saleh tersebut. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Dengan ini alhamdulillah kita selesai dari bab yang pertama di dalam kitab ini, dan adapun bab kedua insyaallah beliau mulai masuk di dalam penjelasan tauhid secara lebih rinci. Di mana pada bab pertama yang sejak awal kita masuk kitab sampai pada akhir pembahasan ini, beliau menjelaskan tentang pengertian akidah secara global, kemudian pentingnya mempelajari akidah, dari mana akidah itu diambil sumbernya, begitu juga apa sebab-sebab yang memunculkan fenomena penyimpangan di dalam akidah dan bagaimana solusinya. Ini seakan-akan sebagai tamhid, sebagai mukadimah. Dan adapun pada bab berikutnya setelahnya sampai akhir kitab, beliau masuk inti di dalam inti kita menjelaskan makna akidah tauhid secara lebih rinci. Wallahu taala alam bisawab. Mungkin ini dulu yang bisa kita baca di kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wasallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad. Thank you.